tidak ketahuan. Lalu kita pemilu, memilih pemimpin. Bayangkan, padahal salah satu di antara kita bisa terpilih loh. Dan yang terpilih adalah kebetulan yang kalau salah tidak mau ketahuan. Coba. Jadi kita ini perlu menyamaratakan kesungguhan untuk bertanggung jawab kalau ada kesalahan. Nah, Anda jawab yang mana tadi? Penjara yang mana? Penjara bintang 5. Satu, Anda sudah tahu biayanya? Saya lihat dari senyumnya menderita sekali. Sudah di penjara, nggak mampu bayar bintang 5. Bayangkan itu. Oke, okay? Good. Anda memilih penjara yang mana? Penjara yang wajar. Penjara yang wajar, mengapa? Karena keadilan itu penting. Keadilan itu penting. Good. Kalau ibu sendiri? Yang B. Yang B, penjara wajar. Yang wajar, mengapa? Karena sesuai dengan tujuan penjara kan untuk supaya jera dan bisa mengambil hikmahnya. Dengan betul, itu. Jadi ibu rencananya supaya jera. Tapi ya? Saya ya, oke, nah. Anda pilih yang mana? Yang B. Yang B, kenapa? Yang wajar. Yang wajar saya rasa lebih baik dibanding yang berlebih. Begitu ya, jadi yang pas-pasan aja. Gitu. Sebetulnya bukan itu jawabannya. Apa jawaban yang terbaik untuk B? Untuk penjara yang wajar, apa? Karena tidak rencana salah. Kalau orang tidak rencana salah, dia bahkan tidak menolak hukuman mati. Coba, koruptor hukuman mati. Yang biasanya menolak? Yang punya rencana atau catatan korup. Tetapi kita yang setia pada yang benar, ikhlas kalau memang harus dihukum. Dan agar bangsa kita, karena kita itu ada dua arahnya. Kalau mau baik, harus tertarik surga atau takut neraka. Yang repot, surga tidak tertarik, neraka tidak takut. Ya. Yeah. So, untuk hasil polling kita berikan teman-teman kita tepuk tangan. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan berikan kesempatan kepada Anda yang berada di rumah. Silakan, kita angkat dulu teleponnya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak, dengan Bapak siapa, berada di mana? Ya, selamat malam juga dengan Tamrin Lubis dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta, silakan Pak bicara langsung dengan Pak Mario. Mari, Pak Tamrin. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Pak Tamrin. Oke, pertanyaan saya, sebetulnya penjara itu di mana-mana misinya adalah sama, untuk merubah atau menyadarkan orang tidak berbuat kejahatan seperti yang telah dilakukannya. Tapi nyatanya di Indonesia, bahwa itu penjara itu adalah suatu akademi. Akademi kejahatan yang dia naik pangkat, yang tadinya kalau kita bilang dia pemakai narkoba yang kelas rendah, masuk penjara dia malah menjadi pemakai narkoba yang paling nomor satu gitu. Jadi sampai kapan penjara itu sebetulnya sesuai dengan misi, visi dan misinya? Oke, Pak, terima kasih. TV-nya mohon dikecilkan Pak, tapi sudah selesai sepertinya ya. Sudah. Baik, oke, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Lubis. Silakan Pak Mario. Pak Lubis dan sahabat Indonesia yang super, keprihatinan kita adalah bahwa pengertian itu belum sepenuhnya ada di masyarakat kita. Bahwa goodness pays, kebaikan yang membayar bagi kebahagiaan. Kita masih dididik oleh hal-hal yang salah bahwa kebahagiaan bisa dibeli. Di antara para penjahat, di penjara itu bukan sesuatu yang memalukan. Mereka hanya bilang itu nasib sial. Ya, tetapi di kalangan yang baik, di penjara, dituduh, bahkan baru dituduh saja sudah perendahan derajat. Jadi kalau begitu, banyakkanlah orang yang mengerti kebaikan. Supaya mereka memiliki rasa malu yang sama dengan orang baik. Anda tidak bisa menggunakan penjara seperti apapun untuk orang-orang yang tidak menghormati kebaikan. Nah, dalam proses kita menjual kebaikan, kita berlaku dengan cara yang membuat orang tidak menyukai kebaikan. Anggota dewan yang bicaranya tidak santun. Coba. Ya, pejabat yang logikanya mentololkan orang lain gitu. Seolah-olah orang tidak tahu dia tidak